بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fitina a'uzakumullah, kita lanjutkan bagian hadis yang ke-22. Al-hadithu thani wal-ishrud. Al-ma'u tahur. Air itu suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Di makna tohur, tohir, wa mutohir, suci dan bisa mensucikan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-ma'u tohur la yunajjisu syai'. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Abu Dawud wa Nasai. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, air itu suci lagi mensucikan. Tidak bisa dinajisi oleh sesuatu apapun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadis ini sahih. Disahihkan Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Naam, barakallahu fikum. Hadis ini terkait dengan bab thaharah. Bab yang berkaitan dengan bersuci. Alat untuk bersuci yang paling baik ialah al-ma, air dengan segala jenisnya. Air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air telaga, dan yang sejenisnya. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya air itu tidak keluar dari dua jenis. Ini pendapat yang rajih dalam masalah pembagian air. Yakni ma' tahur dan ma'un najasun. Air yang suci dan air yang najis. Sudah enggak ada yang ketiga. Air itu cuma ada yang suci dan ada yang najis. Tidak ada setengah suci setengah najis, itu enggak ada. Ya. Kalau enggak suci ya najis. Nah, ini berdasarkan hadis ini. Al-ma' tahur la yunajjisu syai. Diambil pembagian air tadi. Ada yang suci, ada yang najis. Nah, adapun kaidah yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya air itu hukum asalnya ialah suci lagi mensucikan. Sampai ada benda najis yang merubah salah satu sifatnya. Nah, warnanya, rasanya, atau baunya. Atau ketiga-tiganya. Jadi kalau ada air yang kejatuhan benda najis, kemudian salah satu dari sifat air tadi itu berubah. Nah, entah itu warnanya yang berubah, atau rasanya yang berubah, atau baunya yang berubah, maka air itu najis. Sedikit ataupun banyak. Nah, apalagi yang berubah itu tiga-tiganya. Nah, salah satunya saja sudah menyebabkan air tadi najis, apalagi tiga sifat air tadi berubah secara total. Sedikit ataupun banyak. Adapun kalau ada air yang kejatuhan benda suci, nah, kejatuhan batu, kejatuhan kayu, atau yang sejenisnya, sekalipun salah satu dari sifat air itu berubah, maka air tetap pada kesuciannya. Nah, misalkan ada air kejatuhan batu, warnanya berubah, tetap suci. Atau kalau baunya berubah, tetap suci. Atau kalau rasanya berubah, tetap apa ini? Suci. Barqofiku. Nah. Kadalika. Ini kaidah singkat, tetapi termasuk kaidah yang paling kuat di antara pendapat-pendapat para ulama yang lain tentang masalah air. Ya. Hukum asal air itu apa? Suci. Kemudian yang kedua, air itu bisa berubah menjadi najis bila kejatuhan benda najis dan berubah salah satu dari tiga sifat air tadi. Adapun kalau kejatuhan benda suci sekalipun berubah salah satu sifat air tadi, maka tetap suci. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau kejatuhan benda najis tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifat air tadi? Al-jawab, air tadi tetap apa ini? Pada kesuciannya. Nah, sebagian ulama mengatakan tergantung kalau airnya itu kurang dari dua kullah. Walaupun tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, najis. Tapi kalau lebih dari dua kullah, maka baru tidak najis. Ar-rajih fi hadhil mas'alah, tetap dalam kesuciannya. Adapun hadis tentang masalah dua kullah, seandainya benar-benar hadis itu sahih, maka diambil dari keumuman air kalau kejatuhan benda najis di atas dua kullah, tidak merubah salah satu sifat air tadi. Kalau kurang dari dua kula, biasanya merubah salah satu dari sifat air tadi. Tapi kalau ternyata kurang dari dua kula, kejatuhan benda najis, dan ternyata tidak merubah salah satu dari tiga sifat air tadi, maka tetap pada kesuciannya. Al-ma'u tahur la yunajisuhu syai'un. Nah, kemudian masalah berikutnya tentang hukum air yang menetes dari anggota tubuh seseorang. Entah itu mandi, entah itu apa ini, wudu, ya. Misalkan kalian mandi, ya. Ya pakai air di bak mandi, cuma kalian naik di atas ember besar begitu, ya. Supaya airnya enggak terbuang. Mandi atau wudu, sehingga airnya apa? Airnya apa? Kembali tertampung di ember tadi. Gitu. Bekas tetesan anggota tubuh Anda. Bagaimanakah status air itu? Tetap suci ataukah tidak? Naam. Para ulama sepakat. Air tadi tetap suci. Nah, tetap suci. Karena tubuh manusia itu apa ini? Suci. Nah, yang diperselisihkan ialah apakah air tadi bisa dipakai untuk bersuci? Kalau suci, nah, sepakat. Tapi apakah bisa dipakai untuk bersuci? Entah itu untuk berwudu atau sejenisnya. Kebanyakan mengikut madzhab Syafi'i berpendapat air tadi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, itulah yang mereka kenal dengan istilah air apa ini? Musta'mal. Air apa ini? Musta'mal. Jumhur ulama berpendapat, nah, dan ini banyak dipilih oleh para ulama, air tadi kalau dihukumi suci, maka sudah semestinya bisa dipakai untuk apa ini? Bersuci. Tidak ada istilah air yang suci, kemudian tidak bisa dipakai untuk apa ini? Bersuci. Al-ma'u tahur. Tahur itu artinya suci dan bisa dipakai untuk apa ini? Bersuci. Apa dalil Anda mengatakan air itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci? Mana dalilnya? Kalau main perasaan, wah rasanya jijik ya. Masa berwudu ya, sisa tetesan teman kita ya kan, yang ditampung di ember. Nah, masalah jijik itu bukan dalil untuk melarang menggunakan air itu. Ya, nah, barakallahu fikum. Kalau memang Anda jijik, ya sudah, enggak usah dipakai. Tapi Anda tetap mengatakan air itu suci dan bisa dipakai untuk apa ini? Bersuci. Dan kalau seandainya kondisi darurat, enggak ada air lagi kecuali itu, atau kondisinya airnya terbatas, nah, maka bisa dipakai. Ya. Nah. Seperti itu. Itulah sebabnya pembagian air cuma apa ini? Tahur, suci lagi mensucikan, dan najas, air yang najis. Nah. Apa yang diistilahkan dengan air mustakmal itu masuk dalam pengertian air apa ini? Tahur, air yang suci lagi mensucikan, menurut pendapat yang kuat dalam masalah ini. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain yakni hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, disebutkan terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an taghtasil al-mar'ah bi fadli rajul aw yaghtasil ar-rajul bi fadli al-mar'ah wa liyaghtarifa jami'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang wanita mandi sisa laki-laki atau laki-laki mandi sisa wanita. Dan tidaklah kedua belah pihak mengambil air itu dengan gayung. Ya, nah. Nah, gimana ini? Seolah-olah air itu memang ada yang mustakmal, yang memang diartikan suci, tapi tidak bisa dipakai untuk apa ini? Bersuci. Terbukti sisanya laki-laki enggak boleh pakai wanita. Sisanya wanita enggak bisa dipakai untuk apa ini? Laki-laki. Bagaimana jawabnya? Nah? Bagaimana jawabnya? Para ulama dalam masalah ini, mereka berusaha untuk mengkompromikan dengan hadis yang kita baca tadi itu, al-ma'u tahur la yunajisu syai. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan larangan itu khusus na'am bila mana airnya jatuh dari tetesan anggota badan yang mandi tadi itu. Kan wanita yang mandi haid atau mandi janabat, laki-laki yang mandi janabat, kemudian tetesannya dipakai untuk apa ini? Mandi janabat atau haid. Itu yang dilarang. Adapun kalau air sisa yang di ember atau yang di bak mandi tetap suci lagi apa ini? Mensucikan. Kemudian yang kedua, para ulama mengkompromikannya dengan cara bahwasanya itu an-nahyu li tanzih, larangan yang sifatnya tanzih. Boleh dipakai. Suci lagi mensucikan, tapi ahsan pakai yang lain saja kalau mandi, ya, tidak menggunakan tetesan-tetesan atau sisa yang dipakai oleh wanita, ya. Nah, atau laki-laki dipakai oleh apa ini? Wanita, ya. Barakallahu. Masalah air tetap, ya. Suci lagi mensucikan. Tapi masalah sebaiknya cari yang lain, na'am. Itulah yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama. Wallahu ta'ala bissawab. Kalau pengen tuntas pembahasan masalah almiyah, ya bahas dalam kitab-kitab fiqh, ya, na'am. Tapi yang jelas, ringkasannya cuma itu saja. Ringkasannya apa ya? Cuma itu saja. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah al-hadis ats-tsalits wal isrun. Hadis yang ke-23. Su'rul jir'ah. Nah. An Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hirah. Innaha laysat binajas. Innama innaha min at-tawafin 'alaikum wa at-tawafat. Rawahu Malik wa Ahmad wa ahlu sunan al-arba. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda tentang kucing. Kira itu kucing. Kucing itu tidak najis. Sungguhnya kucing adalah termasuk hewan yang biasa mengelilingi kalian. Nah, dan berkumpul bersama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan Ahlus Sunan yang 4. Nah, yukhana bidina azakum wah, yang dimaksud dengan su'ron, itu ialah semacam liurnya binatang. Ya, nah. Liurnya binatang atau jilatannya binatang. Nah, itu namanya sisa binatang begitu, ya. Bukan kotorannya. Kalau kencingnya kucing najis, ya. Kemudian kotoran kucing yang keluar dari duburnya itu, ya najis, ya. Nah, seperti itu. Adapun yang dikatakan suci di sini ialah tubuhnya kucing, ya. Kalian pegang suci, termasuk liurnya kucing, suci. Misalkan minuman kalian terjilat kucing, maka minumannya kalau seandainya baunya berubah, tetap apa ini? Suci. Karena yang menjilat itu ialah kucing. Nah, kata Adika. Atau mungkin kalau tangan kalian dijilat kucing. Nah, ya jilatan kucing tadi apa ini? Suci. Tidak najis. Barakofikum. Kalau ada yang bertanya, bukankah kucing itu suka makan tikus? Atau suka makan bangkai? Dan lain sebagainya. Kenapa kok diberi kekhususan kucing ini su'rnya atau liurnya atau jilatannya, ya? Naam. Kok suci, ya? Naam. Padahal biasanya makan yang kotor-kotor tadi itu. Barakofikum. Itulah yang disebut dengan al-masyakkah tajlibut taisya. Kondisi yang sulit bisa mendatangkan kemudahan. Karena kucing itu biasa mendekati kita, bergaul dengan kita, sulit dipisahkan dari kehidupan manusia. Sehingga kalau seandainya jilatan-jilatan kucing itu najis, tentunya kita akan mengalami banyak apa ini? Kesulitan. Kesulitan untuk menjaga apa namanya rumah kita, ya menjaga makanan kita, ya menjaga barang-barang kita, dan lain-lain sebagainya milik kita, ya kan? Nah, setiap hari kita bersihkan. Nah, barakofikum. Kenapa? Najis. Kena kucing, ya. Padahal kucing seliwar-seliwar, ya. Mengelilingi kita. Barakofikum. Dalam syariat, ada istilah apa ini? Al-masyakah tajlibut taisir. Kondisi-kondisi yang menyulitkan, itu biasanya ada kemudahan. Seperti ini. Kucing, kalau kita lihat mengelilingi kita, ya sulit bagi kita untuk mengurus diri kita dan barang kita. Kalau seandainya liurnya kucing itu najis. Tapi ternyata alhamdulillah dengan adanya kemudahan, ya, liur kucing itu dikatakan suci. Ya, innaha laisat binajas. Innaha minat tawafin alaikum wa tawafa. Nah, kemudian permasalahan hewan. Ikhwanabitina azakumullah. Ada yang memang najis, ya. Baik ketika masih hidup, apalagi sudah mati. Seperti anjing, ya. Ketika masih hidup, ataupun sudah mati, itu liurnya najis, ya. Nah. Ada lagi yang ketika masih hidup, nah, suci, ya. Tapi kalau sudah mati, nah, menjadi najis, seperti kucing ini, ya. Nah, kucing nggak boleh dimakan, karena matinya mati apa ini? Dibangkai, ya. Nah, barakofikum. Ada yang ketika hidup suci, termasuk juga ketika mati masih suci, ya, tapi tidak boleh dimakan. Nah, ini hewan-hewan yang termasuk hasyarat yang tidak memiliki darah yang mengalir, ya, nyamuk, lalat, ya, apalagi itu. Serangga-serangga itu ya, kecoa dan sebagainya itu, ya. itu baik ketika masih hidup atau sudah mati itu tidak najis zatnya itu ya. Tapi enggak boleh kita makan ya. Nah. Mau makan lalat. Makan kecoa. Enggak ya. Ada yang ketika masih hidup suci. Ya. Nah. Dan bisa dimakan. Kalau disembelih seperti binatang ternak ya. Nah. Ada yang ketika masih hidup dan mati tetap suci, baik sembelih ataupun tidak. Nah, seperti belalang, ikan, ikan di laut ya. Nah. Barakallahu fikum. Selanjutnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Kalau masalah itu kita serahkan kepada pembahasan khusus dalam kitab fikih saja, ya. Terlalu panjang lebar. Al haditsur rabi' wal isrun, hadis yang ke-24. Min mukaffiratiz dzunub, perkara-perkara yang bisa menghapus dosa. Sebagaimana yang pernah kita pelajari ya. Wa'ad bi'is sayyiatal hasanata tamkhuha. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik yang bisa menghapusnya. Nah, kalau taubat maka bisa menghapus seluruh dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Baik kesyirikan ataupun yang lainnya. Tapi kalau amalan-amalan tertentu, maka yang dihapus itu ialah dosa-dosa kecil. Kita lihat penjelasan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratu lima bainahun na'am mastunibatil kabair rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, salat lima waktu, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, bisa menghapus dosa di antara itu semua selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari hadis ini berarti kita bisa menjadikannya sebagai dalil bahwasanya dosa itu ada yang apa ini? Kabair, ada yang shoghair. Ada dosa besar, ada dosa apa ini? Kecil, ya. Iya apa enggak? Iya. Walaupun demikian, ya jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Karena bisa jadi apa ini? Besar. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan dosa besar dan dosa kecil. Apa bedanya dosa besar dan dosa kecil itu? Nah. Adapun Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimah ta'ala, beliau mengatakan, wa ahsanu ma qila, yang paling baik dalam menjelaskan perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Nah. Ialah kalau dosa besar mendapatkan hukuman had di dunia atau ancaman di akhirat atau mendapat laknat atau mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dosa kecil. Zina dapat hukuman had enggak di dunia? yang sudah menikah zina hukumannya dirajam. Nah, bagi yang masih belum menikah berzina, kalau memang orang merdeka, cambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Nah, kalau budak, cambuk 50 kali. Ya, diasingkan 1/2 tahun. Karena hukuman untuk budak separuh dari orang merdeka. Ya, dan budak tidak ada hukuman rajam. Budak walaupun sudah menikah, kok zina itu enggak dirajam. Ya, nah. Tapi dijual saja, ya. Nah, dengan harga yang paling murah. Ya, dijual Rp50 atau kemarin. Nah, budak berzina, gitu ya. Nah. Kata adik. Atau dosa yang mendapatkan ancaman di akhirat. Langsung diancam dengan neraka atau dilaknat. Ya, nah. Dalam Quran kan banyak sekali itu ya. Nah. Seperti dosa syirik. Ya, mendapat ancaman apa ini? Kekal di neraka bagi yang tidak mau bertobat sebelum meninggal dunia. Ya. Sekalipun di dunia tidak ada hukuman had. Ya. Nah. Syirik termasuk apa ini? Al-kabair. Adapun dosa-dosa yang lain, ini larangan-larangan syariat yang lain yang tidak ada, itu semua namanya dosa apa ini? Kecil, ya. Nah, mungkin kesulitan, kasih contoh, ya. Nah, memang sengaja dipersulit. Biar gak dicari-cari. Nah. Ada juga yang mengatakan, kalau dosa besar, nah, baik, itu memang zatnya diharamkan. Zatnya yang diharamkan. Kayak zina. Memang zinanya itu haram. Atau riba. Nah, riba itu haram. Ya. Tapi kalau dosa kecil, ialah sarana-sarana yang menjurus kepada apa ini? Kemungkaran. Nah, itu dosa kecil. Seperti berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kan gak pakai zina. Cuma berdua-duaan saja. Nah, itu dosa kecil. Jangan coba-coba ya. Sudah tahu contohnya kan. Nah, ya. Gak pakai zina ya kan. Itu dianggap dosa kecil. Nah. Dikarenakan sarana yang menjurus kepada apa ini? Perzinahan. Tapi kalau apa namanya, zatnya itu jadi haramkan, seperti zina, minum khamr dan sebagainya, itu dosa apa ini? Dosa besar. Ya? Barakallahu fikum. Nah, jadi hadis yang ke-24 ini menjelaskan tentang banyak perkara yang bisa menghapus dosa kecil selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Nah, jadi amalan ini dilakukan akan mendapatkan keutamaan, dosa-dosa kecil kita dihapus. Nah, di samping itu syaratnya harus menjauhi dosa apa ini? Besar. Dua syarat, amalan-amalan yang disebutkan yang punya fadilah menghapus dosa kecil dilakukan. Yang kedua ialah meninggalkan dosa besar. Baru dosa-dosa kecil itu akan terhapus dengan sendirinya tanpa tobat. Tanpa apa ini? Taubat. Adapun kalau bertaubat, ya sudah, jangankan dosa kecil, dosa besar sekalipun, setinggi langit sekalipun akan bersih. Keutamaan taubat, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada istilah taubat dalam Islam. Ya. Nah. Yang pertama, as-shalawatul khamsu. Salat 5 waktu. Ini menghapus dosa-dosa kecil antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Misalkan sholat subuh, ya, habis sholat subuh kok melakukan dosa kecil, ya, terus sholat duhur, Di antara sholat subuh sama sholat duhur tadi dosa kecilnya apa ini? Dihapus. Sholat duhur melakukan dosa kecil lagi, sholat asar lagi, ya dihapus antara duhur sama asar. Habis sholat asar melakukan dosa kecil lagi, ya, nah sholat maghrib, maka antara asar sama maghrib dosa-dosa kecilnya apa ini? Dihapus. Begitu seterusnya. Hal ini diperkuat dengan hadis yang lain, riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daronihi syai?" Bagaimana pendapat kalian kalau di depan pintu rumah kalian itu ada sungai yang mengalir, kemudian kalian mandi di situ sehari 5 kali. Apakah ada sisa kotoran di tubuhnya? Mandi 5 kali ya. Nah, mandi kalau 2 kali saja sudah bersih, ya kan? 3 kali tambah bersih. 4 kali, Masya Allah, bersih. 5 kali, super bersih. Siapa yang mandinya sampai 5 kali sehari? Pastilah penampilannya, Masya Allah, ya. Nah, seger, bersih, ya. Nah. Beliau melanjutkan sabdanya. Nah. Ketika para sahabat menjawab, "Qalu la yabqa min darin syai'." Wa Rasulullah, enggak ada kotoran tubuhnya yang tersisa. Mandinya sampai 5 kali soalnya, ya. Qala fadzalika matsalu shalawatil khamsi yamhu wahu bihinnal khotoya. Itulah permisalan keutamaan salat 5 waktu. Allah menghapus dengan salat 5 waktu itu kesalahan-kesalahan. Kesalahan kecil, ya. Nah, dengan syarat dosa besar dijauhi. Dosa besar dijauhi. Tapi kalau dia sholat, ya zina. Sholat, ya mencuri. Sholat, ya berjudi. Sholatnya tidak berkhasiat. Menghapus dosa-dosa kecilnya. Karena disebutkan dalam hadis tadi itu, idzatunibatil kabair atau mastunibatil kabair, selama dosa besar dijauhi. Paham ya? Selanjutnya, wal jum'atu ilal jum'ati. Jum'at yang satu ke jum'atan berikutnya. Ini bisa menghapus dosa-dosa kecil di antara 2 Jumat. Nah, ini kalau memang benar-benar Jumatan, ya. Masya Allah, keutamaan sholat Jumat. Ini keutamaan untuk orang laki-laki yang sholat Jumat, ya. Menghadir sholat Jumat dengan ikhlas kepada Allah, mendengarkan khutbah Jum'ah, melaksanakan sholat Jum'ah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah, 1 pekan gitu ya, dosa-dosa kecilnya dihapus. Tentunya kalau menjauhi dosa besar. Ini persyaratan yang telah diberikan oleh jumhur ulama berdasarkan hadis tadi itu. Nah, kalau habis sholat Jumat, kemudian merampok. Habis sholat Jumat, kemudian melakukan aktivitas ribawiyah. Ya. Habis sholat Jumat, minta-minta di kuburan. Syirik. Ya. Habis sholat Jumat, kembali ke poliklinik perdukunannya. Poliklinik dukun. Nah, istilahnya sekarang poliklinik juga, ya. Nah, ada Ya. Nah, itu menerima pasien-pasien semacam itu, dukun itu ya, berdampingan dengan tenaga medis ya. Nah, kalau pengen pil ya samping ini ya, kalau pengen suwuk sini nah. Kalau sana 3 hari gak sembuh kembali. Kalau ini sehari gak sembuh uang kembali. Oh, promosinya gitu ya. Nah, kalau dokter biasa gitu 3 hari gak sembuh kembali, bayar lagi dosisnya ditambah. Kalau yang main suwuk tadi itu, gitu. Nah, promosinya 1 hari gak sembuh uang kembali. Oh, habis sholat Jumat demikian, ya gak berkhasiat jumatannya. Ya, karena dosa-dosa besar tidak dijauhi. Barakallahu fikum. Nah. Taib barakallahu fikum. Selanjutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan. Ramadhan yang satu ke ramadhan berikutnya bisa menghapus dosa-dosa kecil. Masya Allah, setahun itu berarti ya. Kalau dalam setahun itu berhasil tidak melakukan aktivitas dosa-dosa besar. Kalau melakukan aktivitas dosa-dosa besar, maka tidak punya khasiat puasa Ramadannya itu untuk menghapus dosa-dosa kecilnya. Dan puasa Ramadan yang punya khasiat, punya fadilah menghapus dosa-dosa kecil, ialah yang dilakukan dengan iman wa ihtisaban, keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak sekedar apa ini? Puasa. Ini dikuatkan oleh hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Nah, siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Nah. Taib, apakah cuma ini amalan-amalan yang punya fadilah menghapus dosa-dosa kecil yang disertai syarat yang kedua, dijauhilah dosa-dosa besar? Lah, ini tidak pembatasan, cuma contoh saja. Yang lainnya ada. Di antaranya ialah wudu dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian salat 2 rakaat. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari Utsman radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "Man tawaddoa nahwa wudhu'i hadha." Barang siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, "Tsumma shalla ra'ataini," kemudian salat 2 rakaat, "la yuhadditsu fihima nafsahu," dia tidak kemudian na'am membicarakan masalah-masalah yang bisa mempengaruhi kebaikan hatinya, "ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi," maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Masya Allah, wudu sesuai dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, apalagi disebutkan dalam riwayat yang lain, dosa-dosanya itu apa ini? Larut dalam tetesan-tetesan air wudu, ya. Mukanya, tangannya, dan lain sebagainya, kakinya, ya. Nah, tentunya kalau menjauhi dosa-dosa apa ini, besar. Kalau enggak, ya sudah, enggak berkhasiat. Kemudian yang lainnya, yang lainnya, kasratul khutu ila al masajid wa intidar shalah ba'da shalah. Nah, melangkah untuk sholat jamaah ke masjid. Ini sholat jamaah. Kemudian menunggu sholat dimulai. Ini juga bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Ya. Nah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamkhuwahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bisa menyebabkan Allah menghapus kesalahan kalian dan menyebabkan Allah mengangkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Qala, beliau bersabda, isbahul wudu alal makar. Menyempurnakan wudu walaupun kalian malas. Ya, nah. Berat. Wa kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Wa intidar shalah ba'da shalah. Dan menunggu sholat yang satu. Nah, ke sholat berikutnya. Misalkan sholat maghrib. Tetap di masjid. Sekalian nunggu sholat apa ini? Isya. Fadhalikum ribat. Fadhalikum ribat. Ini ialah ribat. Sama dengan ribat. Menunggu perbatasan. Ya. Berjaga-jaga di perbatasan negara Islam dan negara apa ini? Kafir. Supaya tidak diserang oleh kaum kafir. Nah. Selanjutnya, yang lain juga. Ialah. Haji. Yang mabrur. Dan juga masuk Islam bagi orang kafir. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal islam yahdimu ma kana qablahu wa innal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa innal hajja yahdimu ma kana qablah. Sesungguhnya Islam itu menghancurkan semua dosa-dosa sebelumnya. Orang masuk Islam, semua dosa selama kafirnya tadi itu dihapus. Masya Allah, ya. Nah, ada juga yang lebih ringan dari itu, yaitu membaca Subhanallah wa bihamdih, ya, 100 kali. Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Ini benar-benar sabda Rasul, bukan buatan kiai. Ya, atau buatan. Nah, hitungan 100 kali memang ada nasnya. Ya. Nah, jangan meragu, ada nasnya. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Khasiatnya ialah dosa-dosa kecil Anda akan dihapus sekalipun seperti buih di lautan yang banyak itu, ya. Hadisnya Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumi 100 marrah khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali dalam sehari, maka akan dihapus kesalahan-kesalahannya, sekalipun kesalahannya itu banyaknya seperti buih-buih di lautan. Masa enggak hafal? Coba dibaca. Subhanallah bihamdi 100 kali, baca sendiri. Nah, ya, nah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi 100 kali, ya. Bisa ngitung 100-nya enggak? Nah, ini berapa ini? Hah? 10. Kalau ada ini 30 ya. Hah? Di 15 ya. 30 kali 3 90. Berarti 3 kali ini tambah 10. Tanpa lihat garisnya. Oh, ya. gini-gini. Ya. Nah. Atau kalau memang enggak bisa begini ya, wis hitung saja subhanallah satu. Alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah dua. Ya, ping 100 kali 100. Dihapus dosa-dosanya. Ya. Nah. Termasuk juga yang bisa menghapus dosa ialah ketika masuk pasar, nah, kemudian membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah. Ini kalau mau masuk pasar baca doa itu maka akan dihapus dosa-dosanya, ya. Nah. Taib. Masih banyak lagi sebetulnya, ya, yang bisa kita ambil faedah dosa-dosanya dihapus. Termasuk juga umrah, ya. Al-umratu ilal umrati mukaffiratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Nah. Umrah yang satu itu bisa menghapus ke umrah berikutnya. Itu antara umrah yang satu dengan umrah yang lain bisa menghapus apa ini? Dosa. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang layak untuknya kecuali apa ini? Al-Jannah. Haji yang mabrur itu haji yang sesuai dengan apa ini? Sunnah Rasul. Sesuai dengan manasik hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan. Apa itu aturannya? Semacam wanita hajinya harus disertai mahramnya, ya. Nah, kalau nekat berangkat haji tidak disertai mahramnya melakukan pelanggaran kayak ini. Nah, berarti hajinya enggak mabrur walaupun sah hajinya, tidak usah diulangi tahun depan. Tapi hajinya tidak mabrur karena adanya pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, seperti itu. Keutamaannya ialah laisa lahul jazaa' ilal jannah. Tidak ada yang berhak untuk dia kecuali apa ini? Jannah. Taib barakallahu fikum. Sekali lagi, adapun kalau tobat, ya, kalau tobat, jangan ragu, ya, dan bimbang. Tobat itu senjata yang paling ampuh untuk menghapus seluruh dosa. Baik itu dosa kecil maupun dosa yang besar, sekalipun sampai menempel atap langit, ya. Nah, kalau tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada orang yang tobatnya diterima? Ada. Jadi kalau kalian bertobat, jangan kemudian merasa semua dosanya sudah beres. Tadi malam saya tobat, ya. Saya sekarang sebagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibu. Ya kalau diterima tobat Anda, baru bisa bilang begitu. Siapa yang menjamin? Gak ada. Maka kita sekalipun sering bertobat, kita jangan asal berharap saja. Tapi harus disertai rasa khauf. Jangan-jangan tobat saya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perlu untuk terus istimrar, continue untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ruginya bertobat itu. Seandainya benar-benar tobat kita yang sudah lama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga makjur diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bertobat termasuk amal soleh. amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin pembahasan kita selesaikan sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala bissawab. Ada pertanyaan? Kalau kita hanya memiliki satu harta yang itu hanya cukup untuk salah satu di bawah. A. Menurut ilmu syar'i di markas ulama. B. Naik haji. Manakah yang paling afdol dan utama? Nah. Haji itu wajib. Ya. Haji itu wajib bagi yang mampu melaksanakan kesana. Ya. Nah. Rukun Islam itu. Ya. Nah. Kalau bisa dua-duanya, ahsan. Tapi kalau harus memilih salah satu, nah, karena memang dia belum naik haji, wajib haji baginya, ya, nah, dia pilih haji untuk melaksanakan kewajiban, ya, nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dia punya pandangan, ya, masih ada kesempatan untuk haji, ya, setelah menimba ilmu di markas-markas besar para ulama, nah, ahsan. Tapi kalau enggak punya pandangan yang menjanjikan semacam itu, dia dihadapkan dua pilihan, tentunya dipilih yang paling wajib bagi dia saat itu. Ya, dia wajib melaksanakan ibadah haji. Barakallahu fikum. Kenapa keluar air mani itu harus mandi, sedangkan yang dari dubur dan kelamin hanya cukup berwudu saja, padahal air mani itu lebih suci dari kotoran tersebut. Memang mani itu suci, kotoran itu najis. Ya, kok lebih suci dari kotoran itu? Berarti kotoran itu suci ya, tapi sucinya itu dibawa kelasnya mani. Ya. Air mani itu suci, enggak najis. Ya, menurut pendapat yang sahih, ya, yang kuat. Kotoran kita baik yang cair ataupun yang kental itu ya, nah, najis itu ya, ittifaq dengan kesepakatan para ulama. Jangan tanya semacam ini, kok ini begini, kok ini begitu, ya sudah aturan, terima saja ya, jangan banyak komentar. Naam, barakallahu fikum. Hikmah yang terkandung dari itu semuanya, wallahu ta'ala muswab, seandainya kita tidak tahu ya, nah, pasti ada hikmah. Jangan seperti orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu mengatakan tidak semua syariat punya hikmah. Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan semua syariat Allah Subhanahu wa taala itu mengandung hikmah, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Orang Mu'tazilah mengatakan tidak semua syariat Allah memiliki hikmah. Nah, yang ada hikmahnya ya ada, yang tidak ya tidak. Kok bisa bilang demikian? Yang ada itu yang mereka mampu untuk mencernanya. Yang enggak mereka mampu, langsung mereka itu putus asa. Langsung diputuskan, ini berarti enggak ada hikmahnya. Dipikir-pikir sampai ke tahun-tahun tambah tumpul. Ya kesimpulannya, para hadirin sekalian, yang ini tidak ada hikmahnya. Itu Mu'tazilah ya. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah dipikir-pikir belum ketemu. Wah, Allah yang lebih tahu hikmah ini semuanya. Pasti, pasti kalau Allah menghendaki akan disingkapkan sebagian tabir hikmah dari syariatnya melalui orang-orang yang mungkin lebih alim darinya. Ya, nah, barakallahu fikum. Jika kita dalam keadaan safar, kemudian tiba sholat 4 rakaat, kita berniat sholat jamaah dengan imam mukim dan ternyata kita datang sebagai makmum masbuk dan kita hanya mendapati satu rakaat terakhir setelah imam salam. Apakah kita menyempurnakan sholat menjadi 4 rakaat atau hanya 2 rakaat? Yang kedua, mana yang lebih sesuai dengan sunnah? Ketika kita dalam perjalanan safar lalu terdengar adzan maghrib, apakah kita berhenti dari perjalanan lalu jamaah maghrib dalam menjamak isya ataukah kita jamak salat maghrib dan isya di akhir waktu jamak takhir? Naam, barakallahu fikum. kita menyempurnakan sholat 4 rakaat. Ya. Nah. Walaupun kita cuma dapat 1 rakaat, menyempurnakan sholat 4 rakaat. Ya. Sebagaimana makmum yang lainnya. Paham ya? Nah. Yang ini sama-sama sesuai dengan sunnah. Boleh berhenti jamaah, maghrib, sekalian isya. Boleh maghrib dan isya di akhir waktu, jamaah terakhir. Boleh dua-duanya. Ya, tergantung kondisi kalian, safar. Ya, jamnya mepet. Ada urusan yang harus segera, apa enggak? Ya, nah, kalian lihat mana yang lebih khusyuk. Maka itu yang didulukan. Ya, yang tidak mengesankan ketergesa-gesaan, yang bisa melaksananya dengan apa ini? Kekhusyuan. Karena orang yang safar tidak punya kewajiban untuk ikut sholat berjamaah bersama yang mungkin. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalian pilih mana yang lebih bisa membuat khusyuk sholatnya, bisa dilakukan. Dua-duanya bisa. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.